Ya, Sudah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, hasil dari sana kita teruskan pelajaran kita. Sekarang kita ada di bait yang berikutnya ya, masih mengenai al-asma as-sittah ya. Kalau masih nyebutnya al-asma al-khamsah berarti itu pemula ya. Alfiah itu al-asma sitah ya. Gitu ya, kalau asma sitah itu berarti udah Alfiah ya. Yang buat asma sitah pemula itu. yang Khomsa ya. Yang Khomsa itu yang pemula. Nanti di sini disebutkan alasan kenapa di Jurumiyah disebut al-asma al-khamsah tapi di Alfiah disebut al-asma sitah. Berarti kan ada satu yang enggak dimasukkan ya. Karena alasannya nanti akan disebutkan di sini. Tapi kita lihat tuh alhamdulillah tuh Allahumma shaiban nafian ya. Ana bacain dulu ya. Abun akhun hamun kadza ka wahanu wa naqsu fi hadzal akhiri ahsanu. Kayak kemarin enggak ya, langsung aja ya. Ayo udah. Mithlu ma taqaddama, seperti yang sudah lalu sebelumnya, yaitu zu dengan famun, yaitu seperti di situ maksudnya adalah yang i'rabnya rofa'nya dengan wawu, nasabnya dengan alif dan jarnya dengan ya. Ya, yang seperti yang sebelumnya itu apa? Abun, akhun, hamun dan hanu. Berarti udah pas 6 ya. Kemarin sudah muncul 2, sekarang 4. Abun, akhun, hamun kemudian hanu ya. Aidon juga seperti yang sebelumnya. Nakulu kita katakan contohnya i'rabnya dzalika abuhu wa akhuhu wa hamuhu wa hanuhu wa kallama ya, huwa misalkan zaidun kallama, Zaid berbicara kepada abahu wa akhahu wa hamahu ya, dan enggak mungkin Zaid berbicara kepada hanahu ya. Nggak mungkin ya. Makanya anu tuh ya. Makanya di sini diganti kalimatnya dia. Waaf itu anahu ya. Zaidun hafizu anahu ya. Kemudian wa marra bi abihi wa akhihi wa hamihi, enggak mungkin juga ya. Bi hani enggak mungkin ya. Walam yanzur ila hanihi. Ya, enggak lihat ke anunya ya. Hanu kah kerja ya? Iya, saya buat gitu ya, enggak. Ya. Hanu itu adalah anu, ya. Kalau lihat di beberapa syarah, hanu itu syai'un yustakbah ya, yustakbah dari kata kobih, sesuatu yang dianggap jijik lah ya. Berarti anu serapan. Anu itu dari kata hanu, karena hamzah dengan karena ha dengan hamzah itu makhrajnya dekat. Gitu ya. Jadi orang Arab mengatakan hanu, ke Indonesia kedengarannya anu. Anu gitu ya. Jawa nganu. Gitu terus. Jadi bisa sesuatu yang untuk yang menjijikkan atau ya lebih khusus lagi adalah zakar ya, kemaluan ya. Kemaluan. Oh, kemudian wa naqsu. Nah, fi wa naqsu fil kalimatil akhirah wa hiya hanu, dan naqs. Naqs itu berarti dikurangi huruf madnya. Jadi memang apa ada lugatul itmam. Lugatul untuk khusus untuk yang 4 ini, ya 4 yang abun, akhun, hamun kemudian anu. Itu ada lugatul itmam, kemudian ada lugatul naqs, kemudian lugatul qasr ya. Itmam berarti artinya menyempurnakan, maksudnya adalah menyempurnakan harokatnya. Harokatnya dipul, difulkan, diisbah, berarti ada huruf mad setelahnya yang huruf madnya ini sesuai dengan harokatnya. Ketika rofa harokatnya domah berarti huruf madnya wawu. Ya memang istilahnya tuh kalau ngelihat ke khilaf yang jadi alamat i'rabnya itu apakah si wawu atau si domah gitu kan, itu memang masih menjadi khilaf ya. Jadi ketika saya mengatakan hadza Muhammadun wa hadza abuhu, abuhu nah i'rabnya itu apakah dengan wawu ya atau dengan ba, yang ba-nya kan domah ya enggak? Apakah domah yang ada di ba sebagai tanda i'rab atau wawu yang ada setelah ba sebagai tanda i'rab? Nah, itu yang masih diperselisihkan. Nah, cuman di sini ya, beliau mengambil, Ibnu Malik ngambil pendapat bahwasanya alamat i'rabnya itu dengan wawu bukan dengan domah ya. Nah, kalau hanu itu yang lebih bagus itu tanpa huruf mad setelahnya. Jadi kalau hanu berarti sudah pasti i'rabnya itu yang paling bagus dengan harokat dhamma tanpa wawu setelahnya. Hanuka, hanuka. Gitu ya. Yaitu ada hanu. Ahsan minal itmami. Nah, ya. Nakes mengurangi huruf mad setelah nun itu lebih bagus daripada menyempurnakan bunyi dhammahnya dengan menambahkan wawu. Wal i'rabu bil hurufi. Nah, kalau sudah seperti itu, maka i'rabnya dengan huruf. Wali hadza lam yadhkur fil kutubil mukhtasarati kal ajurumiyati. Itu disebutkan. Oleh karena ini, ya, bukan lam yadhkur, lam yuzkar, ya. Oleh karena ini tidak disebutkan di kitab-kitab yang ringkas seperti Jurumiyah. Kenapa? Karena hanu itu lebih bagus i'rabnya itu dengan harokat tanpa ada huruf. Sedangkan lima yang lain itu lebih bagus i'rabnya itu, ahsannya itu dengan huruf. Ya. Makanya istilahnya itu di Jurumiyah disebutnya al-asma al-khamsa, tidak memasukkan hanu. Kenapa? Karena hanu justru lebih bagus itu tanpa huruf mad. Kalau yang lain lebih bagusnya dengan huruf mad, nanti ada tingkatannya. Kemudian berikutnya wa fi abin wa taliyaihi yanduru wa qasruha min naqsihinna. Hah? Oh, itu ada satu baris lagi ya. Wa taqulu ala hadzal wajhi, maka engkau mengatakan ya kepada wajah seperti ini, sisi seperti ini. Jadi begini ya. Hadza hanuhu wa ma ra'a hanahu wa lam yanzur ila hanihi. Itu yanzurhu ya enggak? Itu lam yanzurhu ya enggak? Salah itu, hilangkan hu-nya itu. Hilangkan hu setelah ro yang zurhu gitu kan? Iya. Nah, itu hilangkan tuh, enggak cocok ya. Walam yanzur ila hanihi, karena maf'ulun bihi dari nazoro itu melalui perantaraan huruf jar ila. Jadi di situ yanzurhu, hu di situ kan berarti jadi maf'ulun bihi dari yanzur ya enggak? Iya. Enggak, itu kurang tepat. Apalagi di depannya ada ila lagi. Jadi itu hu-nya dihilangkan, yang betul adalah walam yanzur ila hanihi. Nah, jadi ini yang lebih bagus untuk yang hanu, berarti hanuhu lebih bagus daripada hanuhu. Tapi kalau untuk bapak lebih bagus abuhu daripada abuhu. Gitu ya. Bahkan abuhu itu paling jelek dari semua dialek al-asma ya, dari untuk yang abun ya. Wa fi abin wa taliyaihi yanduru, dan di dalam ya kata bapak wa taliyaihi, ya, berarti kan musanna ya enggak, tali gitu kan, dan dua setelah bapak apa, lihat di atas abun akhun hamun. Nah, dua setelah bapak kan berarti akhun dengan hamun ya enggak, berarti di dalam bapak akhun dan hamun gitu kan, yanduru jarang. Maksudnya apa yang jarang? Jarang i'rabnya itu dengan harokat. Ya, nakes itu di abun, akhun, hamun itu jarang. Wa qasruha min naqsihinna asharu. Nah, bahkan untuk yang tiga ini, abun, akhun dengan hamun, qasrnya lebih terkenal daripada nakesnya. Jadi, ya, yang paling untuk abun, akhun, hamun itu berarti ada tiga. Itmam ini yang paling bagus dan yang paling terkenal. Kemudian ya koser ini di bawahnya, koser itu lebih terkenal ashar minan nakes. Nakes itu yang paling ya yanduru nu, makanya disebutkan ya menggunakan nakes untuk abun akhun hamun ya. Itu yanduru jarang. Jadi kalau di yang paling jarang, yang paling apa, paling jarang banget, paling jelek lah ya. Untuk abun akhun hamun itu nakas, kemudian di atasnya koser, kemudian di atasnya adalah itmam. Koser gimana sih? Koser itu berarti menjadikan abun akhun hamun itu seperti isim maksur. Isim maksur itu berarti ujungnya ada alifnya, ya enggak? Ya. Contohnya misalkan seperti di dalam bait, ya ada sebuah bait di situ. Ya. Inna abaha wa aba abaha qad balagha fil majdi ghayataha. Ini apa? Ini sesungguhnya bapaknya, nyanya kan perempuan ya. Sesungguhnya bapaknya si Ahwat dan bapak-bapaknya si Ahwat, kakeknya, keduanya telah mencapai kemuliaan yang paling ujung gitu. Jadi antum apa suka sama Ahwat, ternyata bapaknya tokoh. Gitu ya. Kakeknya juga tokoh gitu ya. Antum gimana tuh ya, minder tuh ya. Nah, di situ lihat inna berarti kan mansub ya enggak? Inna abaha bapaknya. Oke, okay. Ya ini kan abaha karena ada inna. Oke, okay. Bisa. Wa aba abaha. Nah, wa kan atop. Ya, aba yang kedua aba karena ada inna dong. Oke. Okay. Nah, sekarang ba yang ketiga. Wa aba abaha. Harusnya kan ya berarti harusnya wa aba abiha. Tapi di bait syair ini semuanya aba. Ya, semuanya mau mansub aba. Mau majrur aba. Kenapa? Karena dianggap di situ seperti isim maksur. Seperti misalkan ya lafad al-huda. Al-huda dimudofkan ke domir kan yang bengkoknya jadi tegak ya enggak? Hudahu itu kan. Atau apa? Al-mustashfa. Al-makna, makna misalkan, makna dimudofkan ke maknahu. Al-makna kan alif bengkok, isim maksur ya enggak? Ketika dimudofkan ke domir yang bengkoknya kan jadi tegak ya enggak? Maknahu, maknanya adalah gitu kan? Maknahu. Nah, abahu, abaha itu sama seperti itu. Ini yang disebut dengan lugatul qasr. Jadi menjadikan si abun, ahun, hamun tiga ini seperti isim maksur. Isim maksur itu berarti, nah kalau dijadikan isim maksur berarti i'rabnya bagaimana? Berarti i'rabnya dengan harokat, tapi harokatnya muqaddarah. Kalau dengan menggunakan lugatul naqs berarti abun, ahun, hamun ini dengan harokat zohiroh, tapi dia enggak terkenal. Kalau dengan isim maksur, i'rabnya dengan harokat, tapi muqaddarah. Kalau menggunakan lugatul itmam, i'rabnya berarti dengan menggunakan huruf. Gitu maksudnya ya. Kemudian yanduru an naqs tuh maksudnya adalah jarang naqs ya. Naqs tuh berarti abun ahun dengan hamun itu jarang banget menggunakan lugatul naqs. Jarang itu bukan berarti tidak ada ya. Ada, cuman jarang banget. Ya, jadi yang paling atas itu ya lugatul qasr itu lebih banyak dibandingkan dengan naqs ya. Yang paling banyak tentu saja lugatul itmam ya. Contoh misalkan seperti bi abihi qtada adiyun fil karam wa man yushabih abahu fama zalam. Bi abihi qtada adiyun. Iqtada adiyun bi abihi. Nah, kalau menggunakan lugatun itmam bi abihi. Kalau menggunakan lugatul qasr bi abahu. Nah, di sini menggunakan lugatun naqs bi abihi pendek bi abihi. Bi abihi iqtada adiyun fil karam wa man yushabih abahu. Wa man yushabih abahu. Nah, kalau menggunakan lugatul itmam wa man yushabih abahu. Ya, kalau menggunakan lugatul qasr ya sama. Wa man yushabih abahu. Nah, karena dia menggunakan lugatul naqs wa man yushabih abahu fama dzalam pendek baknya. Ya. Kemudian ayat yang dulu anaksu wahwa al-lughatu allati zakarnaha fi hanu fil baiti sabiki. Apa itu naqs? Naqs itu adalah logat yang di kami sebutkan di ketika tadi membahas mengenai hanu di bait yang sebelumnya ya. Jadi lugatun naqs ini di dalam lugatun naqs di dalam abun ahun dengan hamu itu yang dulu jarang banget. Fatu robu bil harokati zohiroti, maka diirob dengan harokat yang tanpa kalau menggunakan lugatun naqs walaupun jarang. Takulu contohnya seperti haza abuhu wa ahuhu wa hamuhu. Hamu itu di jurumiyah itu menggunakan hamuha ya. Kalau di sini menggunakan hamuhu. Karena memang yang namanya hamu ini apakah dia kerabat dari suami atau kerabat dari suami dan juga istri. Kalau di jurumiyah di situ menggunakan hamuha. Bahwasanya hamu ini kerabat dari suami. Ya, berarti istilahnya itu mertua si akhwat. Di hadisnya kan disebutkan alhamu al mautu gitu kan. Alhamu al mautu al. Nah, sebenarnya kerabat yang bukan mahram sih sebenarnya. Kenapa? Hamu itu kerabat. Ya, kalau ngelihat ke syarah-syarah Nawawi memang seperti itu gitu kan. Yang maut itu memang yang ipar, kakak ipar, adik ipar gitu kan. Memang kalau di hadis di syarah Nawawi itu memang dipersempit lagi. Tapi kalau secara lugoh, yang hamu itu memang kerabat dari si, kalau di jurumnya itu kan hamuha, berarti kerabat dari si suami, mertua, kemudian ipar. Tapi di sini di syarah yang lain juga hamu tuh mau kerabat dari suami, mau kerabat dari istri, itu disebutnya hamu. Kemudian fatu rabu bil harakati dzalika qul hadza abuhu wa akhuhu wa hamuhu wa ra'aitu abahu wa akhahu wa hamahu wa marartu bi abihi wa akhihi wa hamihi wa ala hadhihi lughatu ar-rajajul masyhuru tuh ada di situ tuh. Bi abihi qada adiyun fil karam wa man yushabih abahu famazzalam. Dengan bapaknya Adi ya, mencontoh dari kata kudwah ya, iktidak fil karam dalam masalah kedermawanan. Wa man yushabih abahu, barang siapa yang menyerupai bapaknya, fama zalam, maka dia tidak melakukan kezaliman. Wa qasru haula il kalimati salasi, memaksurkan ketiga kata ini asharu, lebih terkenal min lugotin naksi, dari lugoh nakes. Ya. Wal muradu bil qasri, dan yang dimaksud dengan qasr di situ adalah muamalatuha muamalat ismil maksuri, memperlakukan dia seperti perlakuan isim maksur. Apa contoh isim maksur? Seperti Musa, Isa, kemudian Al-Aso. Ya. Kemudian contoh misalkan jaa abahu wa akhahu wa hamahu, padahal dia harusnya marfu ya enggak, tapi dikoser dia. Waraitu abahu wa akhahu wa hamahu wa marartu bi abahu wa akhahu wa hamahu. Wa taqulu fil i'rab, maka kau mengatakan di i'rabnya begini, marfu'un au mansubun au majrurun bi harakatin muqaddaratin ala akhirihi mana amin zuhuriha at-ta'azzuru. I'rabnya seperti itu ya, i'rab isim maksud lah ya, jadi harokatnya tidak terlihat. Kenapa? Karena uzur, alif kan memang uzur, tidak pernah berharokat. Udah gantian ah. ثم قال الإمام ابن مالك وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياك جاء أخو أبيك ذا اعتلا. Ya, syarat dari i'rab asma'us sittah ini, yakni syarat untuk itmamnya. Apa syaratnya? Pertama, an yudhafna la. Syaratnya dia idhafah. Ya, syaratnya dia idhafah la lil ya, tapi idhafahnya jangan ke ya mutakallim. Kenapa? Karena nanti kebawa kasroh dia kalau idhafahnya kepada ya mutakallim. Kaja'ahu abika dha'tila. Nah, Ibnu Malik membawakan contohnya seperti apa? Ja, aturan kan ja'a, tapi ditashil ya, lil darurah syi'riyah. Disambung ya. Di tashil, karena hamzah itu selingan seperti itu di syair, dia sering dihadaf ditashil supaya ketukan baitnya enggak hancur. Kaja'ahu abika dha'tila, ya, datang saudara dari ayahmu dha'tila. Dha'tila juga hamzahnya dihadaf. Akhu, ah, itu kan contoh asma'ul sittah ketika marfu'. Abi, ya, ketika majrur. Dha, dha yang makna sahib, ya, ketika mansub. Maka dari contoh ini udah ada contohnya semua nih, rofa'nya, majrurnya, sama sama nasobnya. Syaratnya idofah, idofahnya bukan kepada ya mutakallim. Aku idofah kepada abi, abi idofah lagi kepada domir, tapi domirnya bukan ya mutakallim. Wa hadha syartu i'rabil asma'i sittah al-i'rab al-madhkur fi awwalil kalam. Ya, ini syarat dari i'rab asma'us sittah tadi sebagaimana sudah disebutkan di pertama, yakni untuk itmam, antakuna mudhafatan ila ghairi ya'il mutakallim. Ini syarat pertama, dia idhafah tapi mudhaf ilaihnya jangan ya mutakallim. Antakuna ala sighatiha hadhihi fala takunu muthannatan aw majmu'atan aw musaggaratan. Ya, sighatnya harus sighat seperti ini, yakni sighat mukabbar mufrad. Ya, mukabbar mufrad. Abun harus yang seperti itu. Jangan muthanna, jangan abawa. Kalau abawa beda lagi, i'rabnya jadi i'rab muthanna. Jangan majmu'ah, jangan jama'. Kalau jama' nanti jadi jama' taksir. Ya. Jadi i'rab jama' taksir. Aw musaggarah atau dia isim tasghir. Mubayyun. Ya, apa lagi? Tasghir aja. Ukhayya, ya. Ukhayyun. Ukhayyun. Umayyun. Z kecil berarti. Hunayyun. Ya. Jangan, jangan di tasghir. Ya, dengan syarat dia harus mukabbar mufrad. Ya mukabbar mufrad. Kemudian qala al-muallif, ada tambahan sih? Tepat. Ya, ada tambahan. Di sini di bait memang disebutkan syaratnya memang di bait alfiyah memang disebutkan syaratnya dua ya. Terus syarat mufrad dengan musoggor itu dari mana? Ya, karena kalau di apa di matan yang lain kan apa syaratnya itu memang empat disebutkan ya. Kullu mudhafan mufradan mukabbaro. Kullu mudhafan mufradan mukabbaro. Di imriti ini misalkan ya, itu memang disebutkan, tapi di sini cuma disebutkan washer tudal i'rabi an yudofna, kemudian la lil ya'i, cuma dua di sini dimudofkan, kemudian dimudofkannya bukan ke ya mutakallim. Terus syarat dua mudof yang lain dari mana? Karena dilihat dari lafaz yang dijadikan contoh selalu abun, selalu abun, selalu abun. Oh, berarti selalu mufrad, tidak pernah musanna, tidak pernah jamak. Selalu abun, enggak pernah ubay. Oh, berarti mukabbar, enggak pernah ditasghir. Tasghir nanti akan dipelajari kok di situ. Berikutnya berarti musanna ya. Lanjutkan, Ustaz. Qala al-muallif bil alif fa'il musanna wa kila. Idza bi mudmarin mudafan usila. Kilta kadza ka thnani wa thnatani ka ibnaini wa thnataini yajriyani. Hah? Kenapa? Wabnatain. Wabnatain. Kabnaini wabnataini yajriyani. Iya, wabnataini. Wabnataini. Iya. Ya kan? Ini i'rab muthanna. I'rab muthanna sama mulhaqatnya. Bil alif fa'il muthanna. Ya, rafa'kan isim muthanna dengan apa tanda rafa'nya? Alif. Tanda rafa'nya alif. Yani irfa'il muthanna bil alif. Aslinya seperti itu. Wakila, demikian pula yang i'rabnya sama seperti muthanna, kila. Tapi ada syaratnya, tidak semua kila. Apa syaratnya? Kila i'rabnya seperti muthanna idza bi mudmarin mudhafan usila. Kalau dia idhafah. Idhafahnya kepada apa? Idhafahnya kepada dhamir, bukan kepada isim zahir. Kalau idhafahnya kepada isim zahir, i'rabnya jadi isim maksur, Syekh ya? Ya. Kalau kepada isim zahir, ya, i'rabnya bukan muthanna lagi, tapi jadi isim maksur. Maka syaratnya dia dhafahkan kepada dhamir. Kilahuma. Kilahuma, kiltahuma. Ya. Kilta kadzaka. Yani kadzaka kilta aidan, kilta seperti kila. Dan syaratnya juga sama dengan syarat idhafah kepada dhamir. Dan juga yang mulhaqat yang lainnya, ithnani, ithnani juga, ithnatani, kabnaini, wabnataini, yajriyani. Ini baru bahas rofaknya ya. Masih rofaknya. Atomnya di bawah. Iya. Rofaknya seperti ini, semuanya ini isim muthanna maupun dengan mulhaqatnya, rofaknya adalah dengan alif. Ya. Di antaranya tadi selain isim muthanna, yani kila dan kilta dengan syarat idhofah kepada dhamir, ithnani, ithnatani. Ya, ithnani, ithnatani. Dia bukan muthanna, dia mulhaq hitungannya ya, mulhaq bil muthanna. Loh, kenapa dia mulhaq bukannya muthanna langsung? Kalau muthanna langsung ketika alif tasniyahnya dan nun dihapus itu jadi kata sempurna. Mulhaknya apa sih? Mulhaknya menyerupai ya? Apa? Mulhak. Mulhak. Mulhak itu yang nebeng gitu. Oh yang nebeng gitu ya. Mekor. Oh. Yang hitungan mulhak bukan sih? Apa? Ini. Ibnani. Iya. Bukan. Bukan ya? Oh bukan ya? Ibnani dengan. Bukan kayak yang itu ya? Jama ya? Oh yang jama yang mulhak ya? Kalau musana itu mulhak mobil musananya cuma 4. Kalau mulhak bi jam ilmu zakar salim itu memang ada 7, tapi kalau mulhak bi ilmu sana itu cuma 4. Kila, kilta, isnani dengan isnatani. Ibnani dengan ibnatani disebutkan di situ bukan berarti dia mulhak. Maksudnya adalah i'rab isnani seperti i'rab ibnani. I'rab isnatani seperti i'rab ibnatani, gitu maksudnya. Tapi ibnani dengan ibnatani itu musanna asli bukan mulhak. Mulhak itu begini, jadi yang namanya musanna asli, ketika alif nunnya dihilangkan, dia balik lagi jadi mufrad. Ditambahkan alif nun jadi musanna, gitu kan? Kitabani, hilangkan alif nun jadi kitabun, kitabun kan mufrad. Ibnani, hilangkan alif nun jadi ibnun, ya kan? Itu berarti musanna asli. Tapi kalau isnani, dia mulhak. Kenapa? Hilangkan alif nun jadi apa? Isnun apaan? Isnun apaan? Gak ada yang tahu isnun artinya apa ya enggak? Makanya disebutnya mulhak dia. I'rabnya seperti i'rab musanna tapi dia bukan musanna asli. Karena musanna asli itu alif nunnya dihilangkan balik jadi mufrad. Sebetulnya sih ada musannayat juga ya, memang enggak disebutkan di sini ya. Jadi musannayat itu yang namanya musanna asli itu bisa dipecah. Jadi ketika saya mengatakan al-mudarrisani itu kan artinya al-mudarrisani fil fasli gitu kan. Ini artinya tuh al-mudarrisu wal-mudarrisu fil fasli gitu kan. Ini musanna yang asli nih. Nah tapi ada juga yang disebutnya musannayat lah ya, atau kita nyebutnya dengan musanna majazi lah ya, atau mulhak bil musanna juga lah. Dia disebutkan 2 tapi artinya bukan itu. Misalkan seperti al-abawani. Maksudnya apa al-abawani? Abun wa umun, bukan abun wa abun. Ya enggak? Al-aswadani gitu kan. Bukan aswad dengan aswad. Makanya istilahnya itu enggak semua orang tahu, ada sebuah kamus al-musannayat ya. Bagus banget ini ada PDF-nya. Nah, di situ baru tuh al-aswadani itu artinya apa sih? Ada yang mengatakan al-aswadani ini seperti yang disebutkan di hadisnya Ibunda Aisyah tuh yang enggak masak gitu kan. Korma dengan air kan? Korma oke hitam, air kan enggak hitam. Ya enggak, tapi disebutnya al-aswadani gitu kan. Kemudian al-komaroni. Al-komaroni maksudnya apa? Matahari dan bulan. Harusnya kan al-komar itu kan al-komar wal-komar. Tapi di sini al-komar wasyam gitu kan. Kemudian ada juga yang memahami al-aswadani ini dengan emas dan perak. Al-aswadani ini juga ada yang mengatakan dirham dan dinar. Jadi di situ tafsiran al-aswadani itu tuh ada beberapa ya. Kemudian kalau yang Asy-Syaikhani pasti sudah pada tahu ya. Asy-Syaikhani artinya apa? Abu Bakar dan Umar. Nah, itu mau belakangan. Sebelumnya kalau disebutkan Asy-Syaikhani berarti maksudnya adalah Abu Bakar dan Umar. Umaroni. Nah, kalau Al-Umaroni berarti istilahnya tuh kalau Al-Umaroni seperti doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah ya enggak? Salah satu dari Umaroni maksudnya adalah Umar bin Khattab dengan Amr. Ya, Amr bin Hisham, Abu Jahal ya. Ternyata yang dikasih hidayah kan yang Umar bin Khattab. Ini yang disebut dengan musannayat. Nah, musannayat ini memang tidak disebut musanna hakiki ya. Makanya disebutnya itu dengan istilahnya itu musanna majazi lah, atau mungkin bisa dimasukkan juga ke mulhak. Kenapa? Nah kalau zaujah tani itu mah hakiki beneran, zaujah ente mah gimana sih? Hah? Oh iya, yes, Wadim, maaf ya mbak. Namanya beda tuh. Kalau zaujan, nah baru tuh sepasang gitu kan, gitu. Terus. Nah, qala syarih, yaqul irfa'il muthanna bil alif niyabatan 'anil dhammah. وكذلك ما ألحق به مما ليس له مفرد من لفظه. Ya, maka rafa'nya musanna itu dengan alif sebagai pengganti dhammah. Demikian pula yang mulhaq dengan musanna. Apa dia mulhaq? Yakni yang ketika dia itu tidak punya lafaz mufrad dari lafaznya dia. Mithlu kila wa kilta al-mudhafaini ila dhamir. kilda dan kilta ketika idhofahnya kepada dhamir. Wathnani wathnatani yajriyani fil i'rabi kabnaini wabnataini. Demikian pula yang mulhaq itu itsnan itsnatan yang dia i'rabnya seperti ibnain wabnatain, yakni marfunya dengan alif majrur mansubnya pakai ya. Taqulu ja'a ar-rajulani kilahuma, yang seperti ja'a ar-rajulani, rajulani ya marfu, marfunya dengan alif. Kilahuma, kilahuma juga marfunya dengan alif karena terpenuhi syaratnya ya, idhofah kepada dhamir. Wa hadaratil mar'atani kiltahuma, ya al mar'atani muthanna juga rafa'nya pakai alif. Kiltahuma juga rafa'nya dengan alif karena memenuhi syarat kilta idhofah kepada dhamir. Ja'a rajulani itsnani wa mar'atani itsnatani, seperti rajulani ya sama muthanna rafa' pakai alif. Itsnani ini juga mulhaq yang rafa'nya pakai alif ya. Imratani sudah dia muthanna asli. Itsnatani yang mulhaq bil muthanna yang rafa'nya juga pakai alif ya. Nah, teman sih? Ya. Nah, teman. Harusnya di sini memang apa disebutkan juga yang i'rab yang kila dengan kilta kalau dimudhofkan ke isim zohir ya. Kemudian juga yang dimudhofkan ke dhamir juga di sini enggak disebutkan semua ya. Harusnya kan misalkan dan kilahuma ini di kalimat yang seperti ini dia jadi posisinya ja'a fi'il. Kemudian ar-rajulani itu kan fa'il. Kilahuma jadi apa? Kilahuma di situ jadi taukid. Ya, jadi kilahuma di situ taukid. Kemudian kalau misalkan kata fi'ilnya diganti dengan ra'aitu, berarti ra'aitu ar-rajulaini kilaihima ya. Kemudian kalau marartu birrajulaini kilaihima. Kemudian kalau mar'ah ja'atil mar'atani kiltahuma. Ja'at dulu, ja'atil mar'atani kiltahuma, ra'aitul mar'ataini kiltaihima, marartu bil mar'ataini kiltaihima. Ini kalau dimudhofkan ke dhamir. Nah, sekarang yang dimudhofkan ke isim dhohir, contohnya misalkan ja'a kilar rojulaini, kila ar rojulaini, ra'aitu kila ar-rajulaini gitu ya. Marartu bi kila ar-rajulaini. Jadi sama seperti isim maksur kila kila kila. I'rabnya ya kalau kila huma kilaihima kilaihima i'rabnya dengan i'rab musanna. Rafa dengan alif, nasab dan jar dengan huruf dengan ya ya. Tapi kalau dimudhofkan ke isim zohir, ya kilta ar-rajulaini, kilta rajulaini, kilta ar-rajulaini, i'rabnya dengan harokat, tapi harokatnya muqaddarah. Gitu ya. Apa berarti kalau misalkan ja'a kilta ar-rajulaini berarti ya ja'a kila ar-rajulaini berarti kila fa'ilun marfu'un wa lam matrufihi. Ya domatun muqaddaratun ala alifi mana'a min zuhriha ata'azzuru wa huwa mudhaf ar-rajulaini mudhafun ilaihi ya. Kemudian kenapa kilanya jadi fa'il? Ja'a kila ar-rajulaini, kedua laki-laki tersebut telah datang. Ja'a kila ar-rajulaini, kedua laki-laki tersebut datang. Mudhaf ilaihi kila, jadi kila. Kalau di ayat misalkan seperti kiltal jannataini atats ukulaha. Kiltal jannataini atats ukulaha. Walam tadlim minhu syai'a gitu kan. Atats ukulaha. Atats ini kembali ke mana? Atats ini kembali ke si kilta. Jadi kiltal jannataini ini dia bisa dihitung di i'rabnya ini. Dia bisa diperlakukan mufrad, bisa diperlakukan juga musanna. Kalau secara lafad kila dan kilta ini secara lafad dia itu mufrad, secara makna dia ini musanna. Jadi ketika antum mengatakan ya kila ar-rajulan, kila ar-rajulaini, nah ya bisa menggunakan zahaba, bisa menggunakan zahaba. Kila ar-rajulaini zahaba ilal masjid, kedua laki-laki tersebut pergi ke masjid. Zahaba menggunakan dhamir huwa ya. Bisa juga kilar rojula ini zahaba ilal masjidi. Jadi istilahnya itu yang kila yang di kila ini secara makna dia musanna, secara lafaz dia mufrad. Kemudian yang kilta sama seperti tadi ya, ja'at kiltal mar'atani, kemudian ra'aitu kiltai almar'ataini, ya ja'at kila kilta almar'ataini, ra'aitu kiltai almar'ataini, marortu bi kiltai almar'ataini. Gitu. Jadi kilta dia. Kemudian berikutnya, qala al-Imam Ibnu Malik wa takhlufu al-ya fi jami'iha al-alif jarran wa nasban ba'da fathin qad ulif. Ya, ini untuk i'rab nasabnya dari isim mutsanna yang tadi. Wa takhlufu al-ya ya'u aslinya fi jami'iha ay fi jami' tadi yang mutsanna sama mulhaqatnya al-alif, yaitu sebagai pengganti dari alif. Yaitu sebagai pengganti dari alif ketika apa? Ketika posisi isim mutsanna ini jarran wa nasban. Ya, ketika posisinya majrur dan ketika posisinya nasab ba'da fathin, setelah fathin. Ini sebelum ya-nya fathah. Kalau sebelum ya-nya kasrah itu mah jamak mudzakkar salim. Ya. Qad ulif ya. Qad ulif yani jumi'a ya. Kalau ulif di sini ya. Mana sih ya? Ulif di sini. Ulif itu tersusun. Tersusun ya. Ai ta'ti al-ya makan al-alif fi jami'i ma taqaddam. Yani ya itu sebagai pengganti alif di semua mutsanna dan semua yang telah lalu disebutkan tadi dengan mulhaqatnya. Fil mutsanna wal mulhaq bihi, baik isi mutsanna yang asli maupun yang mulhaqnya. Fi halatai al-jarri wan nasbi. Yaitu pengganti dalam posisi apa? Ketika posisi i'rab jar dan posisi i'rab nasabnya. Wala budda min fathi ma qabla liya, dan harus fathah sebelum ya-nya. Taqulu ra'aitu ar-rajulaini kilaihima wa ra'aitu ya ra'aitu ar-rajulaini. Rajulaini ya mutsanna mansub alamatun nasbihi ya. Ya sebelumnya juga fathah rajulaini kilaihima. Juga taukid dari rajulaini mansub tandanya dengan ya, dan sebelumnya juga fathah. Wa ra'aitul mar'ataini kiltaihima. Al-mar'ataini mutsanna juga mansub ya alamatun nasbihi al-ya, dan sebelum ya-nya fathah mar'ata. Kiltaihima juga sama mansubun bil ya niabatan 'anil fathati, dan sebelumnya itu dia fathah. Wa qara'tu kitabaini itsnaini wa tala'tu makhthutaini itsnataini. Hah? Makhthutaini, makhthutaini itsnataini. Kitabaini sama mutsanna ya, mansubun bi al-ya niabatan 'anil fathati. Yang sebelum ya-nya dia fathah. Itsnaini juga sama, dia mulhaq bil mutsanna yang dia tanda nasabnya adalah dengan ya. Makhthuta ini juga sama, tanda nasabnya adalah ya. Itsnata ini juga sama. Wal jarru kadzalik, dan ketika i'rab jarnya pun sama, sama lafaznya ya. Sama lafaznya, hanya disebutnya majrur. Ya, marartu bir rajulaini kilaihima, bir rajulaini majrur wa alamatu jarhi al ya. Ya niabatan 'anil kasrah. Ya niabatannya tapi 'anil kasrah. Ya, semuanya sama, hanya diganti majrur niabatan yang anil kasrah. Terus ya, teman? Ya, bukan. Tanda fa'iyah berarti tadi. Kalau dia alif ya. Itu alif fa'iyah. Pokoknya kalau selain domah fathah kasrah sukun berarti dia fa'iyah. Rafa'nya dengan selain domah berarti fa'i dia. Kemudian nasobnya dengan selain fathah, walaupun sama-sama harokat ya. Misalkan seperti jama muannats salim, dia kan nasobnya dengan kasroh ya enggak, tapi tetap dia niabah dia. Kenapa? Karena bukan fathah. Pokoknya harus tahu alamat yang asli. Selain dari alamat asli berarti dia alamat far'i niabah anil asli ya. Baik, kita lanjutkan. Ibnu Malik berkata. Semua kau dari Imam Ibnu Malik. Oh iya, sok. Hah? Asyik terusin. Apa? Terusin. Ini tentang bab jamak mudzakkar salim. Ya, jamak mudzakkar. Kalau ada. Maksudnya enggak dipisahin gitu. Bab-babnya enggak. Oh. Ini masih babnya. Ini pindah-pindah langsung aja gitu. Enggak. Jadi pasal kecil-kecilnya enggak? Enggak. Ini pasal-pasal kecil. Pasal gedenya adalah ihram. Yang ada membuat ihram, nah itu ada dua pasal kecil. Itu pasalnya lah intinya. Enggak. Jadi kayak tadi musanna ini udah beda lagi sama yang atasnya. Mungkin akan lebih baik si penulis ini memberikan ini ya. Ya tuh, ihram sana, ihram jamak. Nah, gitu maksudnya. Enggak ada lebih baik. Biar kita yang yang benar juga. Coba Mas Fanta yang bikin tadi. Bisa. Amin, amin. Amin. Serem amat lebih baik. Gue siapa pun. Kalau di sana cuma kalau di sarannya suka dikasih judul. Tapi kalau di matanya enggak. Matanya cuma judulnya itu adalah ihram. Ihram itu macam-macamnya kan banyak. Ihram asli dan ihram farqi dicampur dia. Dan bertanya-tanya ini musana hubungannya sama atasnya apa? Setelah musana ini jamak mudzakkar salim, setelah jamak mudzakkar salim di situ baru jamak manakali. Ya, qala Imam Malik fi i'rab jam' mudzakkar salim warfa' bi wawin wa bi yajrur wansibi salima jam'i amirin wa mudznibi. Warfa' bi wawin ya rafa'kan dengan waw. Wa bi yajrur wansibi yakni wajrur biya wajrur wansib aidan biya. Ya, nas majrurnya pakai ya, mansubnya juga pakai ya. Isim yang bagaimana yang i'rabnya seperti ini, rafa'nya pakai waw, majrurnya mansubnya pakai ya. Salima jam'i, ya, jamak salim. Lebih tepatnya jamak mudzakkar. Salima jam'i amirin wa mudznibin. Jamak mudzakkar salim yang di sini kemudian muallif isyaratkan bahwa mudzakkar salim itu ada kemungkinan dia alam yang alamnya dibentuk jamak perwakilan yang pakai kata amir atau bisa juga dia wasuf ya wasuf itu apa ya lebih tepatnya mustaqot ya isim fa'il apa ya isim, ya wasuf ini wasuf isim fa'il isim maf'ul yang perwakilannya dengan kata mudznib jadi amiruna mudznibuna kalau majrur mansubnya amirina mudznibina ثم قال الشارح يرفع جمع المذكر السالم بالواو جمع مذكر سالم مرفوعnya pakai waw وينصب ويجر بالياء ya nasabnya dan jarnya pakai ya تقول جاء العامرون وتاب المذنبون ya contoh yang rafa'nya جاء العامرون datang para amir ya orang-orang yang namanya amir ja'al ahmaduna ja'al muhammaduna misalnya yang itu alam semuanya namanya sama amir semuanya namanya muhammad sama wa tabal mudznibuna ini perwakilan yang wasf ya tabal mudznibuna ya keduanya ini yakni amirun dengan mudznibun jamak mudzakkar salim marfu'un bil waw niabatan 'anil dhammah karena dia jamak mudzakkar salim. Contoh yang mansub dan majrurnya waraitul amirina wa wa'adtul mudznibina. Contoh yang mansub. Mansubnya pakai ya. Ya baik dia untuk yang jamak alam yakni amirin, raaitul muhammadin, raaitul ahmadin. Ya, wa wa'adtu begitu pula yang wasf ya. Raai wa wa'adtu al mudznibin wa wa'adtu al muhajirin misalnya orang-orang yang hijrah misalnya ya ini mansubnya pakai ya niabatan anil fathah kemudian yang jarnya wa marartu bil amirina wa afautu anil mudznibina ya bil amirina majrurun bil ya niabatan anil kasrah karena jamak mudzakkar salim afautu itu al amirin contoh untuk yang alam mudznibin contoh yang wasf ya afautu anil mudznibina ya majrur bil ya niabatan anil kasrah wa ma'na salim makna dari ya salim yakni jamak mudzakkar salim jamak muannats salim apa makna salim kata salimnya itu masalima mufraduhu min at-taksiri wat-taghyir fi hurufihi wa harakatihi k kama yahsulu fi jam'it taksir. Yani apa? Masalima bina'u mufradihi. Dia bentuk mufradnya masih selamat. Mufradnya kan amirun. Amirun mufrad. Ketika dijama' amiruna. Hanya ditambah waw dengan nun. Bentuk mufradnya masih ketahuan. Tidak berubah tartibnya, tidak ada tambahan, ya, tidak ada perubahan harokah, tidak ada hadf atau tambahan huruf lagi. Bentuk mufradnya masih selamat. Mudhnibun, itu kan mufradnya. Ketika jamaknya mudhnibuna, hanya tinggal ditambah waw dan nun, ya, bentuk mufradnya masih selamat. Selamat minat taksir, ya, dari taksir, yakni taksil huruf, wa taghyir, perubahan dari segi hurufnya. Yani hurufnya biasanya hamzah itu ditashil, apakah berubah jadi ya atau huruf ilatnya ya dihapus, wa harakatihi, dan juga harakatnya ya tidak berubah. Kama yahsulu fi jam'i taksir, sebagaimana pada jamak taksir. Ibnun jadi abnaun ya, ibnun alif ba nun jadi abnaun, ba-nya iya sukun tapi nunnya berubah harakat, ada tambahan huruf segala macam. Ah, itu kalau jamak taksir seperti itu. Adapun ini jamak salim, yakni salima bina'u mufradihi. Di sini kalau kita lihat Amir itu kan nama orang ya. Amir itu kan nama orang. Tapi ketika banyak dia jadi Al-Amir ya enggak? Ya kan? Kenapa? Karena memang Amir ketika seluruh nama orang isi malam itu kan ma'rifah ya enggak? Tapi ketika si nama orang yang sama ini dimusannakan atau dijamakkan, dia jadi nakiroh dia. Amir yang mana nih, gitu kan? Makanya dia harus ditambahkan alif lam supaya balik lagi jadi ma'rifah. Kalau satu orang si Amir itu ma'rifah, tapi kalau jadi dua atau jadi banyak, itu kemarifahnya itu hilang. Maka ditambahkan alif lam supaya jadi ma'rifah lagi. Al-Amiruna ya. Kenapa? Ya alif lamnya jadi li ta'rib gitu. Ini li ta'rib alif lam untuk memarifahkan. Beda dengan alif lam yang ada di nama orang tapi tunggal, misalkan seperti Al-Hasan, Al-Husain, Al-Abbas gitu kan. Kalau alif lam yang ada di Al-Hasan, Al-Husain dengan Al-Abbas itu alif lamnya zaidah, dan alif lam zaidahnya termasuk yang ghairu lazimah ya. Bukan yang lazimah ya. Nanti ada di bab alif lam nanti bakal dibahas macam-macam alif lam. Kemudian alif lam apa mausulah, muarifah, kemudian zaidah. Zaidah nanti dibagi lagi, mausulah juga, muarifah juga nanti dibagi lagi. Duh, puyeng dah pokoknya dah. Jadi, ya? Kenapa? Ya karena dia jadi kemarifahannya hilang. Gitu. Nama orang kan ma'rifah. Kalau ada 2 orang, 3 orang aja nggak jelas dia mana. Nah, paripanya pakai apa? Ya tambahkan alif lam. Al-Amiruna seperti yang ada di sini. Al-Hasan. Al-Hasan itu Al-Hasan tuh ya Al-Hasan ini satu orang kan. Dia kan ma'rifah. Kemudian dimasukin alif lam. Itu nggak ngaruh. Makanya di situ alif lamnya itu bukan untuk memakrifahkan. Karena sebelum kemasukan alif lam dia isim alam memang sudah ma'rifah. Itu alif lamnya apa? Makanya tadi bilang alif lam yang ada di Al-Hasan, Al-Husain, Al-Abbas, Al-Fadl itu alif lamnya itu zaidah, tambahan. Jadi dia enggak ngasih pengaruh ke memakrifahkan karena sebelum kemasukan alif lam juga Al-Hasan, Al-Husain itu sudah ma'rifah. Jadi lah alif lam yang ada di situ ada di alif lamnya alif lam zaidah dia. Jadi kalau pas yang Al-Amir dari Al-Hasan sama aja, Ustaz. Beda, kalau Al-Amirun banyak, kalau Al-Hasan satu. Al-Hasanun. Nah, kalau Al-Hasanun berarti Hasan-Hasan. Berarti alif lamnya di situ baru mu'arifah. Memakrifahkan. Tapi kalau Ja'a Al-Hasanu, nah berarti alif lamnya di situ adalah Zaidah. Kemudian, ropanya dengan wawu, nasob dengan jarnya dengan ya. Yaitu salima jam'in, karena memang zaman dahulu disebutnya jam'u salamah lil muzakkar, kemudian jam'u salamah lil mu'annas. Kalau zaman sekarang disebutnya itu jam'ul muzakkari salim. Kalau zaman dulu jam'u salamah misalkan seperti di kitab-kitab nahu yang klasik ya, sebelum yang belakangan tuh, mereka nyebutnya itu dengan jam'u salamah lil muzakkar, dengan jam'u salamah lil mu'annas. Zaman sekarang lebih simpel lagi, jamul mudzakkar salim, jamul muannats salim. Kemudian di situ disebutkan yaitu ada dua kelompok ya, jadi dari amir dengan muznib. Dari kelompok nama orang dan dari kelompok isim sifah. Isim sifah itu apa sih? Isim sifah itu ada 6. Isim sifah itu ada 6. Isim fa'il, isim maf'ul, sifah musyabbahah, isim tafdil, kemudian sighah mubalaghah dengan nasab mansub. Jadi ada 6. Nah, ini keenamnya ini dijamakkan bisa dengan jamak muzakkar salim. Ya, misalkan Al-Ahmad ya, orang-orang yang terpuji. Kalau banyak Al-Ahmadun atau Ahmadun. Ja'a Ahmadun. Ahmadun di situ bukan nama orang karena kalau nama orang Al-Ahmadun. Tapi Ja'a Ahmadun artinya adalah orang-orang terpuji telah datang. Orang-orang yang sangat terpandang itu telah datang. Kenapa? Bukan mulhak, memang jamak muzakkar salim beneran. Mulhak itu nanti ada di bawahnya. Mulhak jamak muzakkar salim hanya di beberapa lafad yang ada di bawahnya ini nanti ya. Kemudian misalkan seperti nasab ya, mansub. Mansub itu kan berarti ditambahkan ya nisbat. Seperti misalkan ya nama negara Mesir. Orang Mesir kan ditambahkan ya nisbat. Misriyun gitu kan. Kalau banyak ya jadi jamak muzakkar salim. Misriyuna. Ja'a Misriyuna. Orang-orang Mesir telah datang. Misalkan orang Indonesia, Indonesia, ini kan nama negara. Kalau orang Indonesia berarti kan ditambahkan ya nisbat. Ana Indonesiyun. Ana Indonesiyun, saya orang Indonesia. Tidak boleh mengatakan ana Indonesia. Ini sama kayak orang-orang sebelah tuh. Saya Pancasila, saya Indonesia gitu ya enggak. Gitu kan? Enggak benar itu, saya Indonesia, saya Pancasila, enggak benar itu. Ya, makanya ana Indonesia itu berarti sama dengan orang-orang sebelah itu. Sebenarnya enggak bisa. Gitu. Ana Indonesia itu enggak bisa. Kalau ana berarti ana Indonesiyun. Nah, kalau nahnu berarti nahnu Indonesiyuna menggunakan jamak muzakkar salim. Kenapa? Karena isim mansub dari kata nisbat itu termasuk dari sifah, dari wasab ya. Jadi yang wasab ini saya ulangi lagi, ada 6 ya, isim fa'il, isim maf'ul, sifah musyabbahah, kemudian isim tafdil, sighah mubalaghah dengan isim mansub ya. Kemudian amir nama orang, enggak semua nama orang bisa dijamak dengan jamak muzakkar salim ya. Nah, Usamah, Tolhah, gimana kalau Tolhahnya ada 2? Gitu ya. Kalau Tolhah bagaimana gitu ya. Tergantung sih antum mengikutnya mazhabnya mazhab mana ya. Kalau mazhab Kufah, Tolhah misalkan ada Tolhahnya ada 3. Kalau mazhab Kufah itu bisa itu dijadikan jamak muzakkar salim ya. Dihilangkan ta marbutohnya, ditambahkan waw dan nun. At-Tolhun. Usamah berarti kalau Ubaidahnya ada 3, Al-Ubaidun. Tapi kalau mazhab Basra enggak, dia masuknya ke jamak muannats salim, Tolhat gitu ya. Tergantung ya. Nah, berarti dengan memahami, dengan mengetahui bahwasanya jamak muzakkar salim ini hanya dari 2 kelompok yaitu isim alam dengan isim sifah, maka kita bisa katakan kalau waladun itu jamaknya itu bukan dengan jamak muzakkar salim. Ini orang kan kalau sebelum belajar alfiah kan sembarangan aja dijadiin jamak muzakkar salim ya, enggak tahu nun walad waladun, enggak bisa. Kenapa waladun tidak bisa? Karena waladun pertama bukan nama orang. Terus dia bukan sifat, bukan salah satu dari sifat yang 6. Waladun nama orang bukan ya. Jadi waladun ya berarti mau enggak mau waladun laki-laki enggak bisa ke jamak tak muannats salim. Berarti mau enggak mau dia masuknya ke yang terakhir yaitu jamak taksir. Jadilah aulad. Kemudian juga rajul. Rajul kan laki-laki. Ya. Memang kalau ke pemula itu saya sering nyuruhnya itu pokoknya jamak itu istilahnya itu dihafal apakah dia masuk ke jamak muzakkar salim atau ke jamak taksir ya. Ya. Cuman kalau masuk ke ya, kenapa? Masuknya ke isim jenis. Makanya cuman kalau dia udah yakin masuk ke jamak muzakkar salim gampang tambahkan waw dan nun. Tapi kalau dia masuk ke jamak taksir masih tetap puyeng. Jadi permasalahannya itu adalah ketika kita melihat sebuah lafad, misalkan kitab, misalkan kitab ini jamaknya jamak apa? Enggak mungkin masuk ke jamak muzakkar salim, karena jamak muzakkar salim ini baik yang sifah ataupun yang alam itu punya syarat dua-duanya harus akil. Jadi memang di syarah Ibnu Aqil misalkan, baik yang amir ataupun muznib, amir nama orang, muznib sifat dari orang kan, pendosa ya enggak. Baik amir ataupun muznib, ini dua-duanya akil. Jadi gue akil tuh enggak bisa masuk ke jamaah muzakkar salim. Jadi kolamun enggak bisa, kolamuna enggak bisa. Kenapa? Karena kolamun itu gue akil, walaupun sama-sama muzakkar. Rajul yang berakal aja sama-sama muzakkar, jamaahnya bukan ke jamaah muzakkar salim. Ya makanya memang istilahnya tuh bagi para pemula jamaah itu memang dihafal, bener-bener dihafal. Mau dia masuk ke jamaah muzakkar salim ataupun ke jamaah muannas salim, ya, sebetulnya sih yang jamaah muannas salim itu lebih gampang lagi. Ada tamar butoh buang ganti alif tak selesai. Tapi kalau yang ya ketika mufradnya dia muzakkar, ini bingung antara ke jamaah muzakkar salim atau ke jamaah taksir ya enggak. Nah makanya untuk pemula suruh hafal aja. Cuman untuk yang jamak muzakkar salim itu lebih ringan ngafalnya karena hanya menyambahkan waw dan nun. Tapi kalau yang ke jamak taksir itu agak berat. Pertama kita harus tahu dia masuknya ke jamak taksir, terus yang kedua pola jamak taksirnya apa. Karena jamak taksir itu ada 20 pola ya kalau tidak salah, seperti disebutkan di Jami'ud Durus dan nanti juga akan disebutkan di sini. Jamukilah, jamukasroh, jamukilah itu ada 3 pola kalau tidak salah atau 4 pola, sisanya adalah jamukasroh. Kemudian dengan mengetahui pola-pola jama taksir, dengan mengetahui pola-pola jama taksir, maka kalau ada yang jama tapi tidak mengikuti pola jama taksir, maka ulama memasukkannya dia ke dalam ismul jinsil jam'i, isim jama. Jadi isim jama itu maknanya jama tapi tidak mengikuti salah satu dari pola jama taksir, maka dia disebutnya dengan isim jama. Ya, di ismul jins itu kan disebutkan tuh ada ismul jinsil jam'i, ada ismul jinsil ifrodi dan seterusnya. Nah, di sini memang di sini kita sudah membahas mengenai musanna dengan jamak muzakkar salim ya. Ada satu satu subbab dari pembahasan musanna dengan jamak muzakkar salim ini, subbab yang menarik ya, mengenai al-musamma. Ya, al-musamma bil musanna dengan al-musamma bi jam'il muzakkari salim. Orang yang diberi nama dengan bentuk musanna. Ya, orang yang diberi nama dengan bentuk musanna, seperti Salman. Ya enggak? Salman itu kan musanna ya enggak? Salman gitu kan. Kemudian Ruslan, Fadlan. Fadl kan satu. Kalau dua kan Fadlan ya enggak? Nah, Fadlanu atau Fadlani? Gitu kan? Fadlan. Nah, ya kan? Nah, makanya orang yang diberi nama-nama orang yang ujungnya alif dan nun gitu kan, dia i'rabnya ada dua dia. Yang pertama i'rabnya dengan i'rab isim ghair munsharif, Fadlanu gitu kan. Terus ini yang paling banyak digunakan. Terus yang kedua, Fadlan ini menggunakan i'rab musanna dan ini jarang banget. Ya akhi masmuk ismi Fadlani. Ismi Fadlani. Nama saya adalah Fadlan. Berarti ketika temannya mengatakan ya, aina Fadlan? Oh, ra'aitu Fadlaini. Gitu. Pada satu orang tapi Fadlaini gitu ya. Karena kalau dua orang yang namanya Fadl kan ada alif lamnya. Ra'aitul Fadlaini. Ra'aitu al Fadlaini, dua orang Fadl. Fadl apa gitu kan. Tapi ini enggak, ra'aitu Fadlaini. Satu orang Fadl, itu satu orang namanya Fadlan ya, tapi dia ini jarang banget, kebanyakannya itu dia dengan menggunakan i'rabnya adalah isim ghair munsharif yang paling banyak ya. Hadza Fadlanu, ra'aitu Fadlana, itu kan marartu bi Fadla. Nah dong kan isim ghair munsharif. Nah, kalau jamak muzakkar salim dijadikan nama orang, wah ini lebih ini lagi, lebih banyak lagi kalau kita lihat di ya, masuk Harun itu masuk ke salah satunya. Lihat misalkan seperti di Syarah Usmuni dengan Hasyiah As-Soban ya. Di situ disebutkan kalau musamma bi jam'il muzakkari salim itu ada beberapa. Yang pertama, misalkan seperti dosen fikih di kampus, Ustaz Muhammadun gitu kan. Di kampus kita kan ada Ustaz Muhammadun gitu. Ada Ustaz Muhammadun dosen fikih wong Jawa itu. Bagus banget dia, murabiane itu. Aneh liko sama beliau itu. Gitu. PKS itu tuh. Hizbi itu. Ya, PKS banget beliau, tapi kalem lah, dan beliau enggak terlalu beda kan. Di sebetulnya di kampus itu yang PKS itu ada 4 ya. Ustaz Muhammadun, biarin bodo amat. Ustaz Muhammadun gitu ya. Ustaz Muhammadun, kemudian Ustaz Musli Abdul Karim, Ustaz Bakrun, dengan satu lagi Ustaz Azhari. Ini empat ini nih, wah ini kalau udah ketemu di kantor tuh ngomongnya jowo kabeh. Dari keluar kedengeran. Nah yang paling istilahnya tuh yang paling santai itu Ustaz Muhammadun. Jadi kalau ada mukhayam-mukhayam gitu kan, kalau yang likonya ke Ustaz Bakrun itu gak hadir mukhayam itu ribet pokoknya. Kemah kan biasa kepanduan lah kayak gitu ya. Kalau Ustaz Muhammadun santai, ya hadir silakan, gak hadir silakan gitu kan. Ya tentu saja kita milihnya nggak hadir dong. Kayak Ustaz bilang hadir silakan, nggak hadir juga silakan. Ya udah kita nggak pernah hadir ke muhayyam. Iya. Iya. Bukan mabid ya. Nah kalau Ustaz Muhammadun itu kan, Ustaz Muhammadun itu kan dia kan bentuknya jamak muzakkar salim. Muhammadun itu kan. Nah maka i'rabnya itu pertama bisa dengan i'rab jamak muzakkar salim gitu kan. Satu orang namanya Muhammadun berarti haza Muhammadun, ini adalah Muhammaduna, ini adalah Muhammadun. Terus yang kedua berarti ra'aitu Muhammadina, marartu bi Muhammadina, pada satu orang. Terus yang kedua bisa juga seperti harunu, harunu ya, berarti tetap dengan wawu kemudian nunnya didomahkan. Hadza Muhammadunu, ra'aitu Muhammaduna, marartu bi Muhammaduni. Gitu ya. Dengan Harun. Ah enggak, Harun itu kan dia termasuk ghair munsharif ya. Muhammaduna berarti Muhammadunu, Muhammaduna, Muhammaduna. Tapi juga ada yang seperti Urbun ya, Urbunun gitu kan. Muhammadunu, Muhammadunun, Muhammadunan ya, kemudian Muhammadunin. Bisa juga seperti miskin, miskinun, Muhammadinun, Muhammadinan, Muhammadinin. Gitu. Banyak ada di Hasya Asoban di situ ya. Di situ pakainya yang mana dong gitu ya. Tanya Ustaz Muhammad, Ustaz itu kalau antum marfu gimana Ustaz? Mansub gimana gitu ya. Kayaknya Ustaz sendiri kayaknya enggak pernah. Tapi Ustaz Muhammadun itu hafal alfiah itu. Hafal alfiah, pernah dia ngajar di kelas gitu kan, bawa, tiba-tiba bab fiqi ini nyambung dengan alfiah. Ini kalau di alfiah itu baitnya yang ini, keluar. Ustaz hafal lah gitu kan. Hafal alfiah dia. Jadi yang dari santri-santri Jawa tuh hafalannya kuat dia. Gitu. Oke, berikutnya. Sekarang berikutnya adalah mulhaq bi jam'il mudzakkar salim ya. Ya, silakan Ustaz. Qala Imam Ibnu Malik wa shibhi dhaini wa bihi 20 wa babuhu ulhiqa wal ahluna ulu wa alamuna illiyuna wa araduna shadza wa sinuna wa bab. Ini alfiah bukan nih? Apa? Wa babuhu wa mithlihinin qad yarid. Ya. Ini alfiah ini. Masih alfiah? Hah? Masih alfiah? Benar ya? Iya, masih alfiah itu. Kirain yang tambahan kayak kemarin. Cetakan beda. Sinun dan babnya dan bab sinun. Ya. Wa babu huwa mithla hinin qad yarid dzal babu wa huwa 'inda qaumin yattarid. Wa shibhi dzaini, yakni yang mirip dengan dua tadi, yakni amir dan mudznib, baik isim 'alam maupun isim sifah, yang i'rabnya juga seperti jamak mudzakkar salim. Apa saja? Wa bihi 20, di antara 20 perwakilan dari alfadul uqud. Ya, puluhan, bilangan puluhan, 20, 30, 40, sampai 90. Wa babuhu ulhiqa, yani ini bab-bab yang mulhaq bil jam'i mudzakkar salim. Ya, mulhaq buktinya apa? Tidak bisa dia kalau diputus waw dengan nunnya jadi kalimat yang sempurna, tidak bisa. Jadi tunggal. Hah? Iya. Tidak bisa jadi tunggal. Tidak bisa jadi tunggal. Wal ahluna, ani wal ahluna, ntar Syekh Gus jelasin. Wal ahluna sebenarnya kan al ahl itu ada maknanya juga ya. Ulu, ya ulul ilmi misalnya, aslinya dia biasanya diidhofahkan. Wa alamuna, alamuna jamak dari alam. Iliyuna, iliyun kitabah. Kitabul A'mal As-Salihah. Wa araduna syadza, ya aradun termasuk yang syadz diantara yang semua ini. Kenapa? Karena aradun itu kan dia mu'annas ya, kalau dia mufrad dia bentuknya mu'annas, tapi pas jamaknya kok malah pakai sigot jamak mudzakkar salim. Wasinuna, sinuna jama' dari sanah. Wababuhu mithla hinin qad yarid. Ah ini anak lupa udah. Enggak paham, udah lupa ini. Yang bab ini. Ini aja dulu enggak ngaparin ini. Qauluhu wa shibhi dhaini ay shibhi amirin wa mudhnibin. Yani yang mirip dengan dua tadi, yani isim alam dengan perwakilan amir dan isim sifah dengan perwakilan mudhnib. Qauluhu wa bihi 20 wa babuhu ulhiqa. Ay ulhiqa bi jam'i mudzakkar salim fil i'rab al madhkur 20 wa babuhu. Yani yang termasuk ya di mulhaq kepada jamak mudzakkar salim adalah 20 dan yang babnya seperti 20. Apa saja? Wa huwa 30 wa 40 wa 50 wa 60 wa 70 wa 80 wa 90. Ya ini alfadhul uqud yang dia diperwakili oleh 20 di lafaz alfiahnya. Maka i'rabnya sama seperti jamak mudzakkar salim, yakni marfu'nya dengan waw, mansub dan majrurnya dengan ya. Wa amthilatuha jami'uha fil Qur'an. Ya semuanya itu contohnya ada di Qur'an. Wa mimma ulhiqa bihi aidan ahlun. Ya di antara yang mulhaq juga adalah ahluna. Ya. Wa ulu. Ulu biasanya dia diidhofahkan. Wa 'alamuna wa 'illiyuna. Wa syadza araduna. Dan aradun termasuk contoh yang syadz, haitsu umila muamalat salim wa huwa mukassar. Ya. Karena dia dianggap seperti jamak mudzakkar salim. Padahal dia ada taksir di situ. Yakni apa? Aradun kan ro-nya sukun. Ketika dijamak jadi aradun. Nah, itu ada perubahan. Itu berarti bukan jamak salim ya, bukan jamak salim. Wa ulhiqa bihi sinuna wa babuhu, dan juga yang mulhaq juga sinun jamak dari sanah. Ya, wa huwa ma hudhifa lamuhu wa uwidha anha ha'u ta'nits. Yakni dia jenis isim yang lam fi'ilnya dihapus lalu diganti dengan hak ta'nits sanatun ya. Eh dari ini ya. Wa lam yujma' jama' taksir mithlu mi'atun wa mi'un wa nubatun wa thubun. Gimana lanjut apa gimana nih? Sambung kan? Hah? Sambung dulu. Sambung. Apa? Dan nanti balik lagi ke washifu deh. Iya ya. Oh ya. Tapi untuk hari ini kita cukupkan dulu sampai sini. Berikutnya berarti bersambung sampai bab mulhaq bi jam'il mudzakkar salim ya. Cukup untuk hari ini, kita lanjutkan nanti hari Selasa besok. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.